Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون الحاضرون والحاضرات جماعة صلاة مغرب yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah senantiasa kita memuja dan memuji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara kita menjadikan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena hakikat perbuatan syukur adalah seorang bisa menjadikan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk melakukan ketaatan dalam bentuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan di dalam surat Ali Imran 123, Fattakullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah supaya kalian tergolong orang-orang yang bersyukur. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan duduknya kita di sore hari ini di tempat yang mulia ini, masjid yang merupakan salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, Allah jadikan sebagai amalan soleh yang senantiasa ikhlas mengharap wajahnya, dan semoga dijadikan sebagai pemberat timbangan amalan kebaikan kita nanti di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam pembahasan mengenai as-saba'ul mubiqat, tujuh perkara yang menghancurkan, yang membinasakan, yang semuanya merupakan dosa-dosa besar. Dan kita masuk pada pembahasan poin yang terakhir, yakni dosa besar yang ketujuh, al-firaru minaz zahaf, lari dari medan pertempuran. Al-firaru yaumaz zahaf. Diterangkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam konteks hadis yang kita dalam pembahasannya, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang menghancurkan. Maka menyebutkan urutan di antaranya, At-tawalli yaumaz-zahaf, yakni berpaling atau firor, lari dari medan pertempuran. Lari dari medan pertempuran diterangkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin bima'na al-idbari wal-i'rab yaumaz-zahaf, yakni maknanya dia mundur atau melarikan diri dari medan pertempuran tatkala berkecamuk perang. Wa yaumuz zahaf ay yaumut talahum asaffaini fil qitali ma'al kuffar. Dan yang dimaui dengan medan pertempuran bukanlah seluruh bentuk medan pertempuran, namun yang dikatakan dosa besar adalah seorang lari atau berpaling serta mundur dari medan pertempuran yaumaz zahaf, yaitu pada hari bertemunya dua barisan di dalam peperangan ma'al kuffar. Ini yang harus kita garis bawahi, peperangan ma'al kuffar bersama orang-orang kafir. Karena yang namanya peperangan itu banyak motif dan bentuknya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadikan diantara tanda dekatnya hari kiamat adalah al-qatl fal-qatl, pembunuhan demi pembunuhan. Apakah bentuknya pembunuhan berdarah dingin ataukah bentuknya peperangan demi peperangan dan sebagainya. Hanya saja yang dikategorikan di sana dosa besar adalah tatkala seorang dia itu lari dari medan pertempuran tatkala telah berkecamuk perang antara kaum muslimin melawan orang-orang kufar. Sehingga mafhumnya kalau terjadi di sana tawuran antara satu daerah dengan daerah lain, satu sekolah dengan sekolah lain ataupun yang lainnya, bimakna ini juga diartikan qital, pertempuran. Namun ternyata adalah terjadinya mungkin karena suku, mungkin karena barakallahu fikum tujuan-tujuan tertentu, atau juga mungkin karena barakallahu fikum yang lainnya, yang notabenenya ternyata terlibat pada masing-masingnya kelompok-kelompok muslimin. Maka lari darinya adalah wajib, karena kita dilarang oleh Allah untuk tolong-menolong di atas permusuhan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kalian tolong-menolong, bantu-membantu di atas permusuhan dan perbuatan dosa. Sehingga harus dipahami ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, at-tawalli yaumaz zahaf yang dikategorikan dosa besar yang dikategorikan dosa besar yaitu dikala dia lari dari medan pertempuran, yakni pertempuran yang terjadi diantara kaum muslimin melawan orang-orang kafir. Maka inilah yang dinamakan jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Naam, maka kita lihat keterangan beliau. Wa sumiya yaumaz zahaf. Kenapa disebut yaumaz zahaf? Karena zahaf itu asalnya adalah seorang merayap atau mengendap-endap. Kenapa hari ketika terjadi pertempuran dikatakan yaumaz zahaf? Li'annal jumu'a idza taqabalat tajidu anna ba'daha yazhafu ila ba'd. Kata beliau, dikarenakan kumpulan pasukan kalau sudah berhadap-hadapan, maka sebagian lain akan menyerang kepada sebagian yang lain yang kadangkala dengan cara merunduk. Wa kadzalika yamshi zahwan kullu wahidin minhum yuhabul akhar, dan demikian pula kadangkala masing-masingnya berusaha untuk mengendap-endap supaya tidak diketahui ingin mengadakan pembunuhan senyap, karena atau juga mungkin karena takut ketahuan oleh yang lainnya, sehingga disebut Yaumaz Zahaf. Wa yamshi ruwaida ruwaida, maka dia akan berjalan mengendap-endap pelan-pelan supaya tidak diketahui. Itulah gambaran peperangan. Naam barakallahu fikum. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pertempuran melawan muslimin melawan kufar, inilah yang disebut jihad fisabilillah. Namun jihad diterangkan oleh para ulama yang syar'i, yang sesuai dengan syariat, tidaklah menjadi fardu ain, tidaklah menjadi wajib atas individu, kecuali dalam tiga keadaan. Sehingga dari sini ketika kita membahas tentang perkara jihad, jangan diinterpretasikan, jangan ditafsirkan, jangan dipahami, oh berarti ini pasukan jihad. Nah, oh ini berarti pasukan jihad, ingin menyeru kepada jihad. Nah, karena jihad ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah merupakan amal ibadah yang harus diketahui oleh seorang muslim dengan ilmu dan dalil, sehingga dia tidak akan mencela yang namanya ibadah kepada Allah karena tidak mengilmui, atau justru menceburkan diri kepada suatu ibadah tanpa ilmu sehingga justru mencela ibadah dan norma-norma ibadah tersebut. Oleh karena itu, posisi seorang muslim dalam setiap keadaan adalah al-wasatiyah, yang pertengahan, di mana dia melakukan sesuatu karena ilmu dan meninggalkan sesuatu pun karena ilmu. Tidaklah dia melakukan suatu amalan ibadah melalui dengan dalil. Ada dalil yang betul-betul autentik dan benar pembahasan serta pemahamannya. Dan tidaklah dia meninggalkan sesuatu pun karena dalil yang dipahami dengan benar, sehingga dia pun meninggalkannya lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu diketahui ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga kita bisa membedakan bahwasanya ini kelompok jihadi yang mereka berorientasi kepada terorisme dan seterusnya, yang menyeru jihad, jihad dan seterusnya. Dan kita akan mengetahui jihad yang syar'i bagaimana. Maka marilah kita melihat keterangan kapankah jihad tersebut menjadi fardu ain, wajib atas setiap individu. Maka yang pertama, jihad akan menjadi fardu ain, yaitu pertama dikala diseru oleh pemimpin a'zam, yakni penguasa seorang muslim. Walhamdulillah negara kita, negara Indonesia, negara Islam, bukanlah negara kafir. Dengan dalil, diantaranya pemimpin kita, presiden kita, walhamdulillah seorang muslim yang menegakkan sholat. Yang kedua adalah di negeri kita, mayoritas penduduknya adalah muslim, bukan orang-orang kafir. Dan yang ketiga adalah didapatkan di Indonesia, bahkan di pelosok sampai pun di Bali sana, dimudahkan untuk kita mengumandangkan azan dan syiar-syiar Islam yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menyerang suatu negeri, yakni negeri kufar, maka Rasulullah mengatakan ala rislikuma, maka perlahan-lahan, jangan kau tergesa-gesa, jangan gegabah, hatta tanzila bisahatihim, sehingga engkau dekat dengan pemukiman mereka. Dalam suatu riwayat, kalau engkau mendengar kumandang azan, maka ketahuilah itu negeri muslim. Kalau di Indonesia, di Bali saja yang notabene-nya mayoritas non-muslim, masih mudah adanya sholat, bahkan azan. Nah, ini secara keumuman. Barakallahu fikum. Sehingga negeri Indonesia, negeri muslim, Adapun terkait bahwasannya syubhat yang mengatakan kalau negara kita tidaklah menegakkan Al-Quran berarti bukanlah negeri Muslim, ini adalah syubhat yang sangat berbahaya. Karena diterangkan oleh para ulama, kapankah seorang ketika berhukum dengan hukum selain Allah dikatakan kafir, yakni di sana Allah membagi di dalam surat Al-Maidah menjadi tiga kategori. Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Yang pertama, mereka orang kafir. Yang kedua, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Mereka orang fasik. Dan yang ketiga, fasik artinya bukan kafir, orang Islam yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Dan yang ketiga, waman lam yahkum faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Mereka adalah orang-orang yang zalim, menyia-nyiakan, mendzalimi diri mereka sendiri. Maka dari ayat-ayat ini, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di bawah bimbingan para ulama yang memelihara pemahaman di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah merujuk kepada pemahaman Salafus Saleh para sahabat, mereka menerangkan tidaklah tiga ayat ini merainkan menunjukkan keadaan orang yang melakukan hukum selain hukum Allah. Apabila orang yang berhukum dengan hukum Allah, dia meyakini bahwasanya hukum selain hukum Allah itu lebih baik dan lebih afdal serta lebih sempurna daripada hukum Allah, maka dia kafir dengan keyakinan hukum Allah tidak sempurna. Kafir dengan sebab keyakinan dia. Yang kedua, kalau orang tersebut berhukum dengan selain hukum Allah, namun dia masih meyakini dan menyatakan, enggak, yang sempurna adalah hukum Allah. Al-Quran yang paling sempurna. Syariat Allah itulah yang paling baik. Akan tetapi bagaimana lagi? Kalau aku tidak menjalankan hukum yang seperti ini, aku akan makan apa? Aku akan bekerja apa? Dan seterusnya. Nah, maka yang seperti ini tergolong orang yang fasik atau orang yang zalim. Belum kafir, seorang muslim yang lemah imannya, seorang mukmin yang fasik melakukan perbuatan dosa besar. Sehingga di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berarti menunjukkan syubhat yang menerangkan bahwasanya negara Indonesia bukanlah negara Muslim adalah keliru. Ini adalah penyakit yang harus dipahami oleh masyarakat Muslimin. Karena dengan penyakit inilah menjadikan mereka terdorong untuk memberontak kepada penguasanya. Dan terdorong pula untuk mengkafirkan Muslimin yang lainnya. Hingga berujung akhirnya mereka menghalalkan darah-darah mereka. Itulah pemahaman yang orientasinya nanti dalam istilah yang populer sekarang ini, kembalinya kepada Irhabiyah, yakni terorisme. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian kita telah mengetahui bahwasanya negara kita walhamdulillah negara Islam, sehingga kita senantiasa mendoakan kebaikan bagi penguasa kita. Karena dengan baiknya para penguasa, maka akan baiklah rakyat yang dipimpinnya. Karena penguasa merupakan cerminan daripada rakyatnya. Oleh karena itu, sebaik-baik pemimpin adalah yang kalian selalu mendoakan kebaikan baginya. Sehingga pemimpin tersebut pun mendoakan kebaikan bagi Anda semuanya. Dan sejahat-jahat pemimpin adalah yang kalian melaknatinya. Ya Allah laknati penguasa. Ya Allah laknati penguasa. Apa kata Rasulullah? Fayaqulul malaika walaka mislu. Malaikat mengamini dan mengatakan kau juga mudah-mudahan mendapatkan laknat. Lihatlah. Bahaya yang namanya mendoakan kejelekan. Sehingga dinyatakan oleh Al-Imamul Barbahari rahimahullah, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibus sunnah." Ketahuilah, kalau engkau melihat ada seorang dia mengangkat tangan mendoakan kebaikan bagi para penguasa, maka ketahuilah dia adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa idza ra'aita ar-ra'ida rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Kan apabila sebaliknya engkau melihat seorang dia mendoakan laknat atas penguasanya, maka ketahuilah dia adalah pengikut hawa nafsu. Maka inilah di antara poin-poin yang bisa kita pegang sehingga kita bisa membedakan, tidak tertipu dengan yang namanya baju, tidak tertipu dengan yang namanya kemasan dan seterusnya. Akan tetapi akidahlah yang menjadikan mereka dikatakan sesat. Akidahlah yang menjadikan mereka dikatakan menyimpang. Barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan yang terkait dengan pembahasan kita di kali ini. Al-firaru yaumaz zahaf. Lari dari medan pertempuran. Dari medan peperangan. Peperangan siapa ini? Peperangan antara muslim dengan kafir. Bukan semua bentuk peperangan. Namun lari dari pertempuran yang berkecamuk antara muslimin dan kafir. Kapan itu? Itulah yang dinamakan jihad. Itulah yang dinamakan jihad. Dan kata para ulama, jihad tidaklah wajib atas individu fardu ain kecuali di salah satu dari tiga keadaan. Di antaranya yang pertama, apabila diseru oleh para penguasa muslim. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah sekitar ayat 42 atau 41, wa inistanfirukum fiddin. Naam, infiru khila. Allah Ta'ala berfirman, infiru khifafan wa thiqala, maka berangkatlah engkau berperang ketika diseru oleh para penguasa. Khifafan wa thiqala, apakah dengan ringan hatimu ataupun merasa berat? Karena ini sudah fardhu ain. Sebagaimana Rasul ketika itu menyeru para sahabat untuk berperang, perang Tabuk, ada di antara mereka Ka'ab ibn Malik dan yang lainnya beralasan, kami enggak ikut perang dan sebagainya. Akhirnya ketika Rasul pulang, mereka didiamkan. Itulah syariat Allah subhanahu wa ta'ala, karena menyelisih Rasul, meninggalkan perkara yang fardu ain. Kemudian yang kedua, diterangkan para ulama, adalah tatkala di sana, di satu negeri muslim, ada yaitu kelok. Bismillah. Apa kejar mana? Nah, yang kedua adalah barakallahu fikum, apabila dari negeri muslim tersebut ada sekelompok muslimin yang mereka tertindas, diperangi oleh orang-orang kafir karena agamanya. Ingat, diperangi oleh orang-orang kafir karena agamanya. Bukan perang karena perebutan tanah, namun perang diperangi karena agamanya. Maka di sini, kalau mereka sampai berteriak-teriak meminta bantuan kepada yang lainnya, maka wajib bagi mereka orang-orang yang ada di sekitarnya dari muslimin untuk membantunya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal di ayat-ayat akhir, yakni ayat sekitar 70 sekian. Allah Ta'ala berfirman, "Wa in istansarukum fid din fa alaikum nasr." Kalau mereka meminta bantuan kepada kalian dengan sebab ditindas karena agamanya, maka wajib atas kalian untuk menolong mereka. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah keadaan yang kita ada dalam pembahasannya, yakni ketika kita berada di dalam salah satu barisan muslimin, kemudian terjadi kecamuk perang melawan orang-orang kafir. Sebagai misal, mungkin kita sedang kasab jauh di suatu negeri. Tiba-tiba di sana berkecamuk perang antara muslim dengan kafir karena agamanya. Dan kita berada di situ. Maka di sini pada asal hukum adalah kita wajib ikut berperang. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-16, "Famay yuwallihim yawma idzin duburahu." Jazakallahu khair. Dan barang siapa yang berpaling melarikan diri ketika itu. Maknanya di sini adalah tidak dibolehkan kecuali mundur, kecuali berpaling karena dua perkara. Salah satunya, yakni yang keduanya ini, salah satunya adalah karena siasat. Illa mutaharrifan likitalin. Yang pertama karena siasat, kita melihat tempat yang kita berada padanya kurang strategis, maka kita mundur, kemudian mencari tempat yang strategis untuk bisa mengatur kekuatan. Atau yang kedua, dalam rangka untuk bergabung dengan kekuatan supaya terkumpul kekuatan yang lebih besar. Au mutahayyizan ila fi'atin, atau dia itu bergabung dengan kekuatan muslimin yang lainnya sehingga menjadi kekuatan adidaya yang tidak terkalahkan. Kalau mereka sudah dalam suatu pertempuran tadi berpaling, maka fardu ain atas orang yang ada di situ. Naam barakallahu fikum. Maka kira-kira negara kita sekarang ada dari salah satu keadaan tiga tadi belum? Ada belum? Belum ada. Walhamdulillah ya. Kalau ada mungkin kita enggak duduk di sini. Sudah ada di medan tempur. Loh, enggak ikut jihad di sana sini, kita bukan jihadi. Kalau ada orang mengatakan Anda berjubah, Anda berjenggot karena jihadi, kelompok teroris bukan dinilai dari jubah dan jenggotnya. Dikatakan teroris dari akidah dan manhajnya. Bukan dari jubah dan juga dari jenggotnya, namun dari akidah dan manhajnya. Kalau jubah dan juga jenggot, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau orang yang berjenggot, bahkan memerintahkan supaya berjenggot. Bahkan beliau kata Anas bin Malik, "Inna habba thiyab ila nabi sallallahu alaihi wasallam al-qamis." Sesungguhnya pakaian yang paling dicintai Nabi, pakaian yang komis. Kata orang Arab, tafsiran komis adalah as-saw, yakni jubah, bahasa kita. Berarti, naudzubillah kalau kita menjadikan ini sebagai ciri. Namun untuk kita memahami dengan konsep yang kita bawakan tadi, ini diantara salah satu pemikiran mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti kalau keadaannya itu yang kita bicarakan hukum yang umum, keadaannya demikian, berarti sekarang jihad di tempat kita belumlah wajib. Kalau begitu mana yang paling afdal? Diterangkan al-imamu Ahmadu rahimahullah, talabul ilmi afdalu minal jihadi tatawwu. Belajar ilmu agama seperti kita duduk di majelis ilmu sekarang ini, ini lebih afdal, lebih utama daripada berjihad yang sifatnya belumlah wajib. belajar ilmu agama lebih afdal daripada berjihad yang sifatnya belum wajib. Lihatlah, kenapa? Karena dengan belajar ilmu agama diantaranya, kita akan bisa mengetahui konsep jihad yang benar, sehingga pun jihadnya betul-betul dinilai ibadah. Dan juga barakallahu fikum, dengan belajar ilmu agama, kita akan bisa mengetahui siapakah yang boleh diperangi dan siapakah yang tidak. Karena tidak seluruh orang-orang kafir boleh diperangi, telah lewat pembahasannya. Naam, telah lewat pembahasannya. Ketika dalam masuk dosa besar membunuh jiwa yang Allah haramkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau begitu, sungguh sangat wajib bagi kita semua, pria ataupun wanita, orang kota ataupun orang desa, baik terpelajar ataupun mereka yang terbelakang, mereka untuk belajar ilmu agama. Karena yang namanya belajar ilmu agama tidaklah mengenal strata, baik ekonomi, sosial ataupun akademik. Namun belajar ilmu agama adalah wajib bagi setiap muslim. Inilah stratanya, yaitu setiap muslim. Nah, tidak khusus bagi mereka yang di atas strata sosial tinggi atau ekonomi yang atas ataupun juga akademik yang tinggi. Namun bagi semua orang yang muslim. Barakallahu fikum. Maka kita masuk pada penjelasan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Qala rahimahullahu ta'ala. Al-firaru minaz zahaf. Dosa besar yang ketujuh adalah lari dari medan pertempuran. Sekali lagi, pertempuran yang berkecamuk antara muslim dengan kafir. Bukan seluruh pertempuran. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, Waman yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-16. Ini salah satu keadaan kita haram atau kita wajib untuk berjihad, yaitu ketika perang berkecamuk antara muslim dan kafir, dan barang siapa yang berpaling ketika itu, berpaling ke belakang, yakni melarikan diri, illa mutaharrifan, kecuali dalam rangka untuk mengatur siasat likital, untuk bisa berperang kembali, au mutahayyizan ila fi'ah, atau dia ingin bergabung dengan kelompok yang lebih besar atau yang supaya kuat. Kalau dua keadaan ini tidak ada padanya, terus dia berpaling, faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka sungguh dia telah membawa kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya nanti di akhirat neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itulah sejelek, wa bi'sal masir, naam, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Ketika disebutkan sebuah dosa, disebutkan balasannya adalah neraka jahannam, maka itu menunjukkan dosa itu adalah dosa besar. Oleh karena itu, diterangkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, At-tawalli yawmadz-dzahf min kaba'iridz dzunub. Bahwasanya berpaling dari medan pertempuran ini merupakan bagian dari dosa-dosa besar. Li'annahu yatadammanul i'rada 'anil jihad fi sabilillah, lihatlah. Dikarenakan terkandung padanya adalah perbuatan berpaling dari jihad fi sabilillah. Naam. Kapan dikatakan yaumaz zahaf? Pertempuran yang bagaimana? Pertempuran muslim melawan kafir, bukan peperangan tawuran. Naam. Bukan peperangan tawuran. Naam barakallahu fikum. Jangan sampai ayat-ayat seperti ini dibawakan, kita sudah tawuran, enggak boleh mundur. Kalau yang mundur dosa besar, enggak demikian, ya. Tawuran bukan bagian dari itu, ya. Ini barakallahu fikum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sabal mubiqat. Jauhi oleh kalian 7 perkara yang menghancurkan. Di antaranya wa dzakara minha tawalli yaumaz zahaf. Menyebutkan di antaranya berpaling dari medan pertempuran. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lamma nazalat tatkala turun ayat iyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu fi'atain. Ini hukum pertama. Kalau di antara kalian ada orang ishrun 20 orang sabirun yang siap untuk sabar di medan pertempuran, maka yaghlibu mi'atain, dia mampu untuk mengalahkan 200 orang. Berarti asal hukum di dalam pertempuran melawan orang kafir, kalau masih dalam kuantitasnya 1 banding 10, dilarang mundur. Asalnya demikian. Namun tatkala Allah mengetahui, fa'alima anna minkum dha'fa, mengetahui bahwasanya ada kelemahan dalam hati-hati kalian, rasa takutnya, pertimbangannya banyak, dan seterusnya, maka fakutiba alaihim alla yafirru wahidun min ashrah. Pertama adalah diwajibkan atas mereka untuk tidak melarikan diri kalau masih bandingannya 1 banding 10. Nah, enggak boleh melarikan diri. Ketika melihat lemah kaum muslimin ini, thumma nazalat, kemudian Allah turunkan ayat. Al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah peringan bagi kalian. Yaitu apa? Kalau di sana naam fal ana khaffafa minkum, naam khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah ringankan bagi kalian karena Allah mengetahui di antara kalian ada kelemahan. Maka fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Kalau di antara kalian ada 100 orang yang mau sabar, nah, ini akan mengalahkan 200 orang. Sekali lagi nggih, mas-mas ini, anak-anak sekolah yang baru datang, pembahasan kita sedang membahas dosa besar. Dosa besar yang dimaui di sini di antaranya lari dari medan jihad. Lah ini anak-anak yang usianya usia muda, masih labil. Bukan maknanya kalau kita membahas jihad berarti kita sedang mengajak untuk menjadi pasukan jihad. Nah, namun jihad yang wajib harus diketahui tadi karena mereka baru datang, khawatirnya salah paham. Nah, jihad yang wajib adalah ketika pertama jihad melawan orang kafir. Jadi bukan gelut tawuran sekolah dengan sekolah lain. Nah, yang kedua adalah yang harus diketahui, jihad itu menjadi wajib kalau diseru oleh penguasa muslim. Pak Presiden kita menyeru muslimin, ayo semuanya kita lawan orang kafir. Maka di sini wajib bagi kita maju. Yang kedua, kalau barakallahu fikum ada saudara kita sekelompok muslimin ditindas, diperangi karena agamanya. Nah, karena agamanya, maka mereka meminta bantuan untuk ditolong, dibela, maka kita wajib membelanya. Karena agama. Bukan karena darah, keturunan, bukan karena yang lainnya. Karena agama. Yang ketiga, ketika kita berada di salah satu dari dua pasukan yang sedang berkecamuk perang, yakni pasukan muslimin melawan orang-orang kafir. Nah, maka di sini, dahulu kalau sudah bertemu orang-orang muslim dengan kafir dalam medan pertempuran, kalau masih 1 banding 10, maka tidak boleh mundur. Namun, fal'ana khaffafallahu ankum, Allah sekarang memperingan. Fa'alima anna fikum dha'fa, Allah mengetahui bahwasanya ada kelemahan pada kalian. Maka fa'iyyakum minkum mi'atun sabirah, kalau diantara kalian ada 100 orang yang mau sabar, yaghlibu mi'atain, mengalahkan 200. Berarti sekarang kalau sudah 1 banding dua, itu baru tidak boleh mundur. Satu melawan lima musuhnya. Oh, kita kayaknya kalah, hitungan matematik sudah. Kita mundur tidak mengapa. Atur siasat. Ini namanya atur siasat. Barakallahu fikum. Enam, sehingga di sini ini tadi dalam surat Al-Anfal ayat 66. Fakutiba alla yafirra mi'atun min mi'atain. Maka akhirnya yang wajib sekarang adalah tidak boleh lari kalau bandingannya 1 banding 2. Enam. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah? Nah, ini demikian. Berarti kira-kira sekarang, kalau kita tadi membahasakan, sekarang pembahasan kita jihad fisabilillah, kira-kira saya ngajak jenengan jihad apa enggak sekarang? Sekarang kita jihad melawan ini dan seterusnya. Apakah akan dipahami bahwa saya termasuk pasukan jihad? Kita termasuk pasukan jihad yang dalam notabene sekarang sedang dalam pengawasan. Nah, tidak. Nah, dan jangan kita menafsirkan kalau ada bahasa jihad maka kita pobi. Jangan. Kenapa? Justru kita harus mempelajari makna jihad secara benar. Karena jihad adalah kalimat yang dimaktubkan di dalam Al-Quran. Dan jihad merupakan perintah yang Allah syariatkan. Sehingga kalau jihad itu syar'i, tidak boleh kita menolaknya. Namun kalau jihad tersebut tidak didasari ilmu, itulah jihad yang salah. Itulah jihad yang salah. Telah kita isyaratkan barang siapa yang menginginkan pembahasan lebih mendalam tentang jihad, maka merujuklah kepada kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Ibnul Qayyim pada jilid yang ketiga. Zadul Ma'ad Ibnul Qayyim Al-Jauziyah jilid yang ketiga. Di sana dibahas lebih lanjut tentang jihad yang syar'i bagaimana. Sehingga akan dipahami. Oh, berarti jihad harus dengan ilmu. Nah, adapun al-intihariyah, adapun mereka yang melempar bom-bom bunuh diri, itu bukanlah jihad. Karena tujuan jihad adalah untuk menang, bukan untuk kita mati. Ya. Iya apa enggak? Ya, bukan untuk kita mati. Ternyata kita mati, yang dibunuh juga orang-orang muslim. Ini barakallahu fikum, dan telah lewat pembahasan tentang darah-darah yang diharamkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan menutup akhir ayat ini, berarti walhamdulillah telah selesai pembahasan kita terkait dengan risalah Asbabul Mubiqat. Maka di sini ditutup oleh beliau, wallahu waliyut taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsan ila yaumiddin. Maka dengan demikian kami mengucapkan mudah-mudahan bermanfaat apa yang selama ini kita pelajari dengan risalah ini, dan mudah-mudahan Allah semakin menjadikan kita bertambah wawasan tentang agama kita dan selamatkan dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Amin. Dan demikian pula tidak lupa senantiasa kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Shallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.